بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Maka kita lanjutkan pembahasan mulakhas qaidul lughatil arabiyahnya yang di qaid syarafnya ya, ataupun jilid atau kitab keduanya, sampai pada pembahasan fasal keempat, isim ditinjau dari sisi bilangannya yang terbagi kepada tiga bahagian, yaitu mufrad, musanna, dan jama'. Dan kita sudah bahas yang mufradnya, kemudian juga sudah bahas yang musannanya, namun hanya baru sampai poin 3. Jadi sekarang kita bahas poin 4-nya terkait pembahasan musanna ini. Ya, karena untuk pembahasan isim musanna ini ada beberapa subjudul ataupun ada beberapa pembahasan lagi. Silakan baca Mas Royan. Al-mulhaqah. Sighah apa itu Mas? Haqah. Iya. Sighah isim maf'ul dari bab ya, dari bab fa'ala, bab fa'ala, bab istaf'ala. Bang Budi dari bab ya, dari bab apa? Sighah isim maf'ul dari bab. Kalau diminta memang sudah betul isim maf'ul enggak apa. Tapi kan enggak. Justru itu biar kita buktikan bahwa memang benar mulhaqah ini adalah sighah isim maf'ul. Untuk membuktikannya dengan cara kita menemukan terlebih dahulu babnya bab apa, untuk membuktikan bahwa memang wazan itu sebagai isim maf'ul dari bab tersebut, begitu loh. Ya, merupakan sighah isim maf'ul dari bab tersebut. Nah, jadi ini isim maf'ul dari bab apa? Lahaqo. Dari bab fa'ala berarti. Baik, dari bab fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, lain. Kalau saya minta ini masdar. Masdar. Oh, ini sighah isim masdar. Sighah isim masdar dari bab ya, apa ya, yang pokoknya yang masdar mim gitu, ada mim. Iya, dari bab. Ya itu banyak kok, lagi dengarkan saya kalau dari bab. Loh, masdar mim, ya masdar mimi, sebagaimana yang sudah dipelajari di mana ya, saya lupa di buku yang mana, itu hanya muncul dari qism sulasi mujarrad. Iya. Berarti ini fi'il madinya adalah lahiqa, begitu. Nah, mungkin gitu lah. Iya. Ya. Jadi ini masdar mimi ya. Nah, masdar mimi dari sulasi mujarrad sebagai yang apa namanya, yang kita ketahui wazannya itu adalah maf'alun. Kok lain ya? Ini bacanya di mulhaqatun ya, bacanya. Fi'il madinya itu bukan ah. Itu bukan ah. Ya makanya biar kita buktiin dulu kan gitu. Cuma nangkap minta kisi-kisi jadi emang apa ya kali. Mas Santo, isim maf'ul atau isim masdar? Isim maf'ul dari bab. Dari bab af'ala. Ya, coba saya tasrifkan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Tasrif isim maf'ul. Muf'alun, muf'alani, muf'aluna, muf'alatun. Oh, pas. Mulhaqatun. Terbukti ada pada bab tersebut. Berarti mulhaqatun fi'il madinya adalah al-haqa. Al-haqa bahasa Indonesianya adalah iya, menganggap. Berarti mulhaqatun bahasa Indonesianya adalah dianggap. yang, ya jangan lupa yang, karena ini isim maf'ul. Sebab isim fa'il dan isim maf'ul termasuk kategori isim sifat. Maksudnya kenapa kita tegaskan dia itu isim sifat? Supaya antum jangan lupa bahwa sebenarnya esensi dari isim fa'il dan isim maf'ul adalah yang. Itu esensi dari isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il itu adalah yangnya, isim maf'ul itu adalah yangnya. Itu yang isim maf'ul, ya. Si yangnya itu. Nah demikian. Jadi pertanyaan saya, Mas Rayyan, mulhaqatun, kenapa harus yang menggunakan ta' marbutah? Kenapa enggak yang mudzakarnya gitu, yang enggak pakai ta' marbutah? Sifat dari jamak taksir. Iya, baik, insyaallah. Ya, karena yang disifatinya berupa jamak taksir. Ya, sebagaimana sudah kita ketahui di alamat ta'nis, jamak taksir termasuk tanda ta'nis. Wallahu a'lam. Ya, al-fadhul mulhaqatu bil musanna fi i'rabihi. Ya, apa kira-kira bahasnya isinya? Lafaz-lafaz yang dianggap ya musanna dalam ya. Iya. Baik. Ya. Jadi lafaz-lafaz yang dianggap atau yang diikutkan kepada musanna di dalam pengi'rabannya. Nah, apa saja lafaz-lafaz tersebut? Ya, ini yang di dalam pengi'rabannya diikutkan ke isim musanna. Kan begitu. Itulah yang kita bahas pada kali ini. Silakan lanjutkan bacaannya. Yan al-fil musanna arabihi khamsatu alfadhi. Baik. Sampai khamsatu alfadhi terlebih dahulu bahas isinya. Yalhaqu sighahnya alaih. Berarti seharusnya iya yulhiqu bil musanna. Nah, yulhiqu sighahnya sighah apa itu? Fil mudhari lil majhul atau lil ma'lum? Nah, lil ma'lum berarti harus ada mana fa'ilnya? Fa'ilnya khamsatu. Jadi khamsah mengikutkan isim musanna, begitu. Jadi khamsah mengikutkan isim musanna. Jadi yang mengikutkan isim musanna adalah khamsah. Lalu apa yang diikutkan? Jadi lima, ya, khamsatu alfaz ya, lima lafaz di sini ya. Berarti lima lafaz itu menganggap apa yang dianggap? Lima lafaz menganggap menganggap ya, kita katakanlah sesuatu ya, menganggap sesuatu sebagai isim musanna, kan begitu, mengikutkan sesuatu sebagai isim musanna. Tapi bagaimana ceritanya lima lafaz ini bisa sebagai apa namanya, sebagai pelaku dari menganggap ataupun sebagai pelaku dari, atau dia bisa berperilaku mengikutkan gitu loh, gimana caranya, kok bisa sebuah lafaz ya itu bisa berstatus ataupun bisa punya sifat mengikutkan, bisa punya sifat menganggap? Gimana? Berarti iya, karena nggak mungkin lafaz punya perilaku, punya sifat menganggap, nggak mungkin. Berarti seharusnya dibaca majhul, dan di atas juga bacaannya kan dalam bentuk isim maf'ul. Ya, al-fadhul mulhaqah, lafaz-lafaz yang diikutkan, bukan lafaz-lafaz yang mengikutkan. Jadi berarti di sini juga dibaca yulhaqu. Ya, dibaca sebagai iya, yulhaqu. Apa yulhaqa? Yulhaqa atau yulhaqa? Kenapa yulhaqu? Karena enggak ada yang buat dia. Iya, karena tidak ada amil pada fi'il mudhari tersebut. Ya, kan kita tahu ini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari jika tidak kemasukan awamil, maka i'rabnya marfu. Jadi ya, karena dia fi'il sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai', kan begitu. Maka tanda rafa'nya dengan dhamma. Jadi kita bacalah dengan bacaan yulhaqu. Iya kan begitu. Nah, demikian. Kalau ma'rufnya maksudnya, iya, ma'rufnya yulhiqu, majhulnya yulhaqu. Ya. Kaedah, iya, rumus memajhulkan fi'il mudhari adalah didhammahkan yang pertama dan difathahkan sebelum akhir, ya, bukan yang akhirnya yang difathahkan, tapi sebelum akhirnya. Iya, silakan ulangin bacaannya. Yulhaqu bil musanna fi i'rabihi khamsatu alfadhin. Iya. Baik, jadi berarti apa yang dimulhakkan kepada isi musanna di dalam pengiorapannya? Iya, lima lafaz tersebut. Ya. Nah, jadi lima lafaz ini berarti statusnya adalah? Naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il, Mas? Itu bahasa Indonesianya. Apa itu pengganti fa'il? Iya, karena soalnya begini, memang kebanyakan orang ini dia kira bahasa Indonesia itu adalah maksud ataupun definisi dari bahasa Arabnya. Padahal itu cuma bahasa Indonesianya gitu ya. Isimnya Arafa. Yang terletak setelah fi'il madhi majhul. Terus isim yang rafa yang terletak setelah fi'il madhi majhul. Sampai di situ aja pemahamannya. Kira-kira ada pemahaman tambahan? Nah, dan dia sebagai pengganti fi'il. Ya itu sebagai pengganti fa'il. Benar, dia sebagai pengganti fa'il. Nah, sebagai pengganti fa'il, apa yang bisa kita pahami ketika dikatakan dia sebagai pengganti fa'il? Nah, berarti artinya apa? Kita harus memahami fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il isim rafa. Terus ada keterangan tambahan lagi? Ada keterangan tambahan lagi? Enggak tahu. Dan menunjukkan pelaku daripada fi'il tersebut. Daripada fi'il tersebut. Berarti artinya penjelasan dia menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Di mana kita tahu fi'il itu adalah predikat. Berarti fa'il adalah subjek. Nah, karena naibul fa'il itu menggantikan fa'il, yang fa'il itu sebenarnya adalah subjek, maka naibul fa'il juga adalah subjek. Subjek dari si predikatnya dia, yaitu dari si fi'il majhulnya. Kan begitu? Jadi, naibul fa'il itu adalah subjek bagi si fi'il majhulnya. Fa'il itu adalah subjek bagi si fi'il maklumnya. Yang fi'il majhul dan fi'il maklum itu adalah predikat. Nah, saat kita sudah tahu bahwa khamsatu alfaz itu adalah naibul fa'il, yang naibul fa'il itu adalah subjek, yang berarti predikatnya adalah fi'ilnya, kan begitu, karena dia naibul fa'il dari fi'ilnya, berarti saat kita membahas Indonesiakannya, yang terbaik adalah ya, lima lafaz, ya, kan begitu ya, lima lafaz yang dianggap sebagai isim musanna di dalam pengiorapannya. Iya kan? Nah begitu. Maksudnya ini kan, ini kita cerita mentranslate bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Gunanya apa? Gunanya agar kita bisa memahami maksud dari bahasa Arab tersebut. Karena bahasa Indonesia itu sudah mengibu pada diri kita. Kan begitu. Puasa itu diwajibkan. Nah, itu bisa lebih memahamkan audience, ya. Ketimbang kita menggunakan konteks Arab, kan begitu. Karena konteks Arab itu tidak mengibu di diri kita, gitu loh. Beda dengan konteks Indonesia, paham kira-kira. Ya itulah kenapa saya sedikit memadankan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, tujuannya agar kita itu bisa mentranslitkan sesuai dengan kebiasaan bahasa masing-masing. Wallahu a'lam. Ya, jelas ya. Jadi lima lafaz ya, atau mungkin kita tambahkan dengan kata ada lima lafaz yang dianggap kepada isim musanna di dalam pengiorapannya. Ya kira-kira begitulah. Apa dia? Hiya, nah ini dia. Silakan baca. Hiya isnani. Iya. Natani, sintani. Kila wa kilta. Iya. Idza udifan ilal dhamiri. Idza udifan. Ini sirah apa ini? Isim atau fi'il? Fi'il. Sirah fi'il. Madi majhul. Terus kok bisa ada alifnya? Terus kok bisa ada alifnya di akhir? Iya. Ini ya. Jadi panjang ya, apa enggak salah? Kenapa bisa ada alifnya? Kalau fi. Iya, iya. Jika keduanya. Jadi si alif itu adalah dhamir. Iya, si alif adalah dhamir. Iya. Berarti si alif adalah dhamir. Iya, iya. Nah, kalau si alif itu adalah dhamir, maka apa bahasa Indonesia dari dhamir alif itu? Dua. Iya, mereka dua. Jika dua. Nah, mereka taim, iya, benar. Iya, tepat. Idza udhifa bil-dhamir. Iya, taim. Nah, jadi kelima lafaz tersebut ialah isnani, satu. Ya. Dan isnani di sini enggak usah kita bahas Indonesia kan, karena memang kita sedang menghikayakan lafaz-lafaz ini. Ya, jadi kelima lafaz tersebut ialah isnani. Isnatani. Kelima lafaz apa ini maksudnya? Iya, masya Allah. Yang mulhaq bil musanna. Kelima lafaz tersebut ialah isnani, isnatani, sintani, kila dan kilta. Namun untuk kila dan kilta punya catatan, idza udhifa ila dhamiri, tatkala keduanya diidhafahkan kepada isim dhamir. Berarti kalau keduanya tidak diidhafahkan kepada isim dhamir, kalau enggak diidhafahkan kepada isim dhamir, diidhafahkan kepada apa? Mas Rayyan. Ya, karena kata idza ini menunjukkan bahwasanya ada keadaan lain. Ya, apabila diidhafakan kepada dhamir berarti ada ketentuan lain, kan gitu. Nah, selain diidhafakan kepada dhamir, memangnya diidhafakan kepada apa lagi? Kepada isim. Isim apa? Ya, dhamir kan juga isim ya. isim dhahir ya. Lawan dari isim dhamir adalah isim dhahir. Nah, jadi kila dan kilta dinyatakan sebagai mulhaq bil musanna kalau dia itu mudhaf ilaihnya adalah dhamir. Kalau mudhaf ilaihnya bukan dhamir, maka bukan mulhaq bil musanna. Ya, begitu. Contohnya, contoh yang mana nih maksudnya? Contoh yang diidhafakan kepada isim dhahir. Ya, di dalam Al-Qur'an juga ada seperti, sebentar ya, saya lupa lafaz apa namanya? Lafaz ayatnya. Apa ya, kok lupa saya? Kalau di sini berarti kila rojula ini. Iya, ya seperti maksudnya kan mungkin kalimat itu jangan didengar, tapi kan kalau misalkan kita pakai Quran kan ya mau tak mau kan terakui ya. Walaupun mungkin enggak dengar, tapi bisa jadi kalimat itu sering didengar, soalnya sering saya dengar, tapi kok lupa. Iya, betul. Mana ya? Di sini enggak ada contoh dari Quran nih. Seingat saya ada dari Quran lafaznya. Cuma lupa saya. Enggak ada ya. Enggak nemu. Enggak nemu. Entah ada atau enggak. Tapi ya biasanya contoh dari mereka seperti kilar rajulaini ya. Contoh yang dari mereka biasanya selalu contohnya adalah kilar rajulaini. Ya, sering itu nanti kita temui. Cuma sayangnya saya enggak ingat pula apanya. Contoh yang dari Quran ataupun mungkin dari hadis ya. Tapi nanti bakal sering insyaallah kita temui. Hah? Kiltal jannatain. Ah, itu dia betul. Iya, kiltal jannatain ya. Iya betul, kiltal jannatain. Itu dia yang ada di Quran. Ya, dalam surat apa itu saya pun juga lupa. Ya, kiltal jannatain atat ukulaha. Nah, itu dia contohnya. Ya, itu kan ke isim zahir ya, bukan ke isim dhamir kan. Seharusnya kan kilta huma ya. Kalau ke isim dhamir kan. Nah, demikian. Jadi ya ada ya. Baik. Lanjutkan bacaannya. Wal aslu fil musanna ayyakuna isman mufradan udifa ilaihi alifun wa nunun aw ya'un wa nun. Baik. Yakun apa yang arabnya? Yakun i'rabnya mansub. Nah, ya, mansub. Alasannya? An. An itu selain harfu nasbin juga dinyatakan sebagai huruf? Huruf masdariyah. Iya, huruf masdariyah, kan begitu ya. Nah, berarti an beserta fiilnya dinyatakan sebagai tarkib? Tarkib masdar. Iya, tarkib masdar muawwal. Masdar muawwal itu, ya karena namanya masdar, berarti ini adalah isim. Walau isim muawwal, kan begitu ya. Nah, karena dia isim au isim, maka tentunya dia punya wazifah saat masuk ke dalam sebuah jumlah. Nah, apa wazifahnya? Lalu apa yang i'rabnya? Apa ini? Khabar. Wazifahnya berarti sebagai khabar. Mubtada'nya? Iya, baik, benar. Jadi wazifahnya sebagai khabar dan mubtada'nya al-asl. Ya, kenapa? Karena memang ayyakuna predikat di sini. Sementara al-asl adalah subjeknya. Fal-aslu fil musanna adalah ayyakuna. Pokoknya ingat, susunan subjek predikat ataupun susunan mubtada' khabar itu mengandung kata adalah. Fal aslu fil musanna adalah ayyakuna isman mufradan. Nah, begitu. Kalau ayyakuna khabar, bagaimana menerjemahi ayyakuna? Kalau ayyakuna, ya karena ayyakuna khabar, maka nerjemahinnya ya sebagai isim, gitu lah. Maksudnya kalau misalkan kita terlalu sulit menerjemahkannya sebagai isim, ya udah terjemahin aja apa adanya. Jadi dasar di dalam musanna itu ya, dasar pada isim musanna itu adalah dia berupa isim mufrad. Ya begitu aja. Kalau udah pakai masdar muawwal ini ya. Jadi iya, sebenarnya enggak usah diartiin sih memang. Enggak diartikan masih nyambung. Iya, masih nyambung ya. Iya. Nah, jadi fal aslu fil musanna ayyakuna isman mufradan udhifa ilaihi alifun wa nunun aw ya'un wa nunun. Jadi beliau di sini sedang menjelaskan dasar isim musanna itu adalah ya. Jadi al aslu fil musanna, dasar isim musanna itu adalah dia berupa isim mufrad yang diidhafahkan kepadanya, yang diberikan kepada, yang diimbuhi, yang ditambahkan kepada si isim mufrad tersebut alif dan nun atau ya dan nun. Jadi udhifa ilaihi ha kembali kepada isim mufrad. Udhifa ilasmin mufradin. Ya. Jadi ayyakuna isman mufradan udhifa ilal ismil mufradi atau udhifa ilaihi alifun wa nunun aw ya'un wa nunun. Nah, begitu. Jadi alifun kenapa bisa marfu, Mas Santo? Sebagai apa? Naibul fa'il dari udhifa. Iya, bagus. Sebagai naibul fa'il dari udhifa. Karena memang aliflah yang sebagai subjek bagi udhifa. Aliflah sebagai sesuatu yang diterangkan oleh udhifa. Jadi mencari naibul fa'il dari udhifa itu cukup mudah. Mana yang menjadi subjek bagi udhifa? Mana yang diterangkan oleh udhifa? Itulah dia naibul fa'ilnya. Nah begitu. Jadi ya itulah sebenarnya dasar isim musanna itu. Jadi al-aslu fil musanna ayyakuna isman mufradan, tapi ada catatan, enggak berhenti sampai di situ ya, karena musanna bukan isim mufrad. Cuma dasar ataupun aslinya isim musanna itu sebenarnya adalah isim mufrad yang disandarkan, yang ditambahkan kepadanya alif dan nun atau ya dan nun. Itu sebenarnya isim musanna itu, dasar isim musanna itu. Nah demikian. Ya, jadi ini cuma menyatakan dasar daripada si isim musanna. Tapi bukan berarti artinya isim musanna itu adalah isim mufrad. Ya, cuma dasarnya demikian begitu. Nah ini juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa isim musanna berarti tidak bisa dibuat dari selain isim mufrad. Isim musanna nggak bisa dibuat dari jamak muannats salim. Isim musanna nggak bisa dibuat dari jamak mudzakkar salim. Ya isim musanna harus dibuat dari isim mufrad. Baik, selanjutnya. Illa an. Ya. Yeah. Illa anna al-alfaz as-sabiqata la mufrada laha wa ma'naha yadullu 'ala al-musanna. Iya. Hanya saja, jadi kan kita tadi sudah mengetahui bahwa lafaz-lafaz isim musanna itu sebenarnya adalah isim mufrad yang diberikan imbuhan alif dan nun ataupun ya dan nun. Hanya saja lafaz-lafaz yang kita sebutkan tadi, yang kita utarakan tadi, itu tidak ada mufradnya sama sekali. Tapi maknanya menunjukkan dua. Ya, tapi maknanya menunjukkan dua. Isnani dua. Tapi enggak ada mufradnya. Iya. Yang artinya enggak ada cerita isnun di sana. Ya, nah begitu. Ya, dan begitu juga dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Sintani, ya sama juga. Ya, jadi itu ya, selamanya dia begitu. Dila mufradalaha wa ma'naha yadullu alal musanna. Ya, demikian. Wa ma'naha yadullu alal musanna. Yadullu, kenapa marfu, Mas Rayyan? Berarti setiap fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya harus rafa, enggak bisa nasab ya. Berarti enggak bisa yadhhaba, enggak bisa yaqra'a, harus yaqra'u. Iya. Iya. Tapi bagaimana dengan lam yaqra'? Iya. Itu kan enggak bisa bersambung dengan apa, tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya, tapi enggak, faktanya dia enggak rafa itu. Iya, berarti artinya penyebab dia marfu bukan karena dia tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Berarti alasan lain kan gitu ya. Nah, apa alasannya? Iya. Ingat, i'rab itu alasannya adalah amil. Enggak ada lain. Iya. Karena itu alasan kenapa tanda rafa'nya pakai dhammah. Iya, itu alasan kenapa tanda rafa' yang pakai dhamma. Jadi pertanyaannya begini dia. Ya dulu, apa yang i'rabnya? Rafa'. Kenapa bisa rafa'? Karena yang mempengaruhi rafa' tidak rafa'nya dia atau rafa' nasab dan jazmnya dia adalah amil. Dari mana kita bisa vonis itu? Dari mana kita bisa menetapkan hal itu? Dalilnya adalah al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhil 'alayha. Kan begitu? Itulah alasan kita menyatakan i'rab itu terjadi dikarenakan amil. Nah, jadi saat ditanya kenapa i'rabnya rafa, maka yang harus kita utarakan adalah amilnya. Kan begitu. Nah, kemudian setelah kita menentukan apa alasan rafa-nya dia, lalu masuklah ke pertanyaan berikutnya. Apa tanda rafa-nya? Maka jawaban kita adalah dhammah. Ya, wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, kan kita tahu tuh tanda dhamma, tanda rafa kan bukan cuma dhamma. Lalu kenapa di sini tanda rafanya pakai dhamma? Maka disitulah kita munculkan jawaban, karena dia fi'il mudhari' sahihul akhir ataupun fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, begitu. Jelas masalahnya? Yang disambung di belakang. Iya. Ya. lam yattasil. Iya, yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Nah, jadi fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, ke arah saya aja kalau enggak, Mas. Iya, ke arah saya aja kalau enggak. Jadi fi'il mudhari yang di akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun itu di tanda rafa'nya dengan dhamma. Nah, begitu. Nah, bersambung dengan sesuatu apapun, misal ketika fi'il mudhari itu bersambung dengan dhamir alif atau dhamir waw jama. Misalnya seperti apa? Yaqra'una. Atau misalkan yadhhabani. Ya, di situ fi'il mudhari-nya di akhirnya bersambung dengan dhamir alif. Maka saat itu fi'il mudhari tersebut tidak lagi tanda rafa'nya dengan dhammah melainkan dengan memunculkan nun. Nah, begitu. Makanya ada ni-nya di akhirnya, kan? Demikian. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan tidak bersambung sesuatu apapun di akhirnya. Dan sesuatu yang dimaksudkan di sini bisa dhamir, bisa juga nunut taukid ya. Bisa jadi maksudnya adalah dhamir, bisa jadi maksudnya adalah nun taukid. Ya, lanjutkan bacaannya. Oh, sebentar, masih ada pertanyaan lagi. Jadi yadullu adalah fi'il mudhari. Ya. Lil ma'ruf atau lil majhul? Iya, lil ma'ruf. Berarti kalau begitu mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Nah, kalau begitu fi'il dan fa'il adalah jumlah fi'liyah. Iyalah kan? Begitu. Karena kan tadi anda katakan ya dulu ini adalah fi'il mudhari. Lalu saya tanya mana fa'ilnya. Nah, ketika sudah terbuktikan bahwa di situ ada fi'il dan ada fa'il yang artinya ini adalah susunan jumlah yang biasa kita kenal dengan jumlah fi'liyah. Benarkah? Iya. Iya. Kalau begitu jumlah fi'liyah di sini apa yang i'rabnya? Atau enggak punya i'rab? Tidak ada mahal dari pengi'rapan. Ada mahal i'rabnya atau enggak ada mahal i'rabnya? Bang Budi, jumlah fi'liyah ya dulu alal makna, apakah ada mahal i'rab atau tidak ada mahal i'rabnya? La mahalla lahu minal i'rab. Lahu minal i'rab. Ya, lahu mahallun minal i'rab. Ma mahalluhu? I'rabnya, i'rabnya. Fi mahalli ma? Di mahalli rafin sebagai sebagai na'at dari khabar anna. Mana khabar anna? Oh, jadi khabar anna mufrada. Tapi kan artinya kan yang menunjukkan itu, yang menunjukkan gitu. Ya kan? Heeh. Iya. Berarti kan itu kan kalau ada yang menunjukkan berarti itu ma'a. Itu tadi kan lagi coba baca, coba dibaca. Iya. Kecuali bahasanya lafaz-lafaz yang bersambung kan. As-sabiqah yang lalu. Yang telah berlalu. Iya. Tidak ada mufrad baginya. Tidak ada mufrad baginya. Iya. Dan maknanya? Yang menunjukkan ada bongkar. Jadi? Hal ya. Jadi, i'rabnya? Iya, fi mahalli nasbin ya. Mahal i'rabnya fi mahalli nasbin. Benar, Mas Santo? Enggak tahu. Baik, Pak Saif. Fi mahalli rafin. Kenapa Pak Saif? Mubtadanya? Iya. Nah, jadi sebenarnya ini kita nggak ada alasan untuk nggak tahu ya, karena kita kan udah belajar mubtada khobar. Yang maksudnya jumlah teh bisa idrof gitu. Kita udah masuk kan? Iya kan? Belum. Dan baru masukin ini masih dua khabar berupa jumlah. Iya, khabar berupa jumlah. Udah kan? Iya, Pak. Jadi kan ada. Udahlah. Khabar berupa jumlah udah lewat. Iya. Khabar kan terbagi dua. Khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Ya, ini termasuk kategori khabar ghairu mufrad. Kenapa? Karena terdiri dari jumlah. Berarti punya mahal. Iyalah, karena kan khabar itu kan marfu. Ya kan? Khabar itu kan marfu. Nah, lalu bagaimana solusinya kalau khabar ghairu mufrad kayak begini? Maka kita katakan fi mahalli raf'in karena khabar itu kan marfu. Sementara kalau dia marfu mau kita letakkan di mana tanda rafa'nya? Kan enggak bisa. Mau diletakkan di fiilnya, fiilnya punya i'rab sendiri. Mau diletakkan di fa'ilnya, fa'il punya i'rab sendiri. Mau diletakkan di ala, enggak mungkin. Mau diletakkan di al-ma'na juga enggak mungkin karena al-ma'na majrur. Kadang-kadang seperti ini. Heeh. Ini khabar ya, i'rabnya. Jumlahnya. Iya, jumlahnya ya. Iya, jumlahnya. Nah, berarti jumlahnya itu punya i'rab. Jumlahnya. Nah, karena jumlahnya itu enggak bisa kita letakkan tanda i'rab, maka solusinya hanya bisa kita katakan dia di mahal rafa. Mahalnya rafa, keadaannya rafa, tempatnya rafa. Karena kalau kita bilang dia marfu, kita enggak tahu mau letakkan tanda rafanya di mana karena enggak punya tanda. Kan begitu. Nah, jadi solusi yang bisa kita berikan, maka kita katakanlah al-jumlah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Makna ini kan ada seperti ini. Biar pikiran kita udah ngecek kita di awal jumlah. Ini kita gak di awal jumlah ya kan. Lalu kodalaha makna kan masih nyambung dia gitu. Kadang seperti itu kalau kita ini dari pengertian muktada tadi. Iya. Jumlah. Baik. Iya. Kita lihat ini kayaknya masih nyambung. Lalu kodalaha makna titik atau komanya di situ kan ya. Itu yang menyulitkan kita untuk menentukan. Jadi kita hanya bisa mendeteksi jumlah, mendeteksi mubtada yang memang benar-benar di awal ungkapan, begitu ya? Atau yeah. Di tengah tapi ada tanda baca. Oh, atau di tengah tapi ada titik, gitu ya? Iya, iya, betul. Lagi ini Pak, makna kata-kata kan marfu, tapi kok nggak marfu? Ya, marfu lah. Iya, ya marfu lah ya kan? Jadi kalau mubtada kan memang harus marfu. Enggak, marfu. Oh, muqaddarah. Iya, tanda rafanya apa ya? Dhammah muqaddarah. Ya, di atas huruf alif tersebut. Iya. Man amin zuhuriha litta'adzur. Ya, karena kalau alif. Kalau enggak ada hanya makna sebab. Kalau enggak ada hanya? Mana? Oh, iya, karena dia sebagai mudhaf, maka tanwinnya hilang. Iyalah, kalau itu pasti ya. Ketika dia tidak sebagai mudhaf, ya maka tanwinnya balik. Begitu. Ya, namun karena dia sebagai mudhaf, jadi wa ma'naha yadullu 'ala al-musanna. Kalau dikasih alif lam kan. Wal ma'na yadullu 'ala al-musanna. Wal ma'na. Iya, wal ma'na yadullu 'ala al-musanna. Perbedaan istinafiyah dengan ibtidaiyah, kalau ibtidaiyah benar-benar berada di awal ungkapan, kalau istinafiyah berada di tengah-tengah ungkapan. Iya, ini bisa dikatakan sebagai waw isti'nafiyah. Ya. Jadi waw apa namanya? Waw di awal permulaan baru gitu ya. Gimana bilangkannya? Ya, di awal permulaan baru. Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Nah. Benar-benar di awal. Jadi benar-benar di awal ungkapan itu ada waw-nya. Adapun kalau dia waw isti'nafiyah yaitu berada di sisi-sisipan gitu. Ya seperti di sini. Namun ini pun juga bisa kita katakan sebagai waw ataf. Iya, ya bisa dinyatakan sebagai waw ataf yang ma'tuf alaihnya adalah jumlah. Jadi di sini ataf jumlah kepada jumlah. Begitu. Yang kalau saya justru lebih cenderung bahwa ini adalah waw ataf, ya. Nah, yaitu ataf jumlah kepada jumlah. Karena biasanya dia waw istinafiyah itu enggak punya hubungan. Masih ada tapi enggak punya hubungan begitu. Misalkan seperti saya menemui Ali dan semoga Allah merahmati dia kan gitu ya. Kan itu ada dan, tapi dannya dan istinafiyah yang mana enggak ada hubungannya sebenarnya. Saya kemarin bertemu Ali dan semoga Allah menjaga beliau umpama kan gitu kan. Dia lagi makan di apa namanya di warung kan gitu. Nah, umpama. Jadi belum selesai kita bicara ataupun ungkapannya belum selesai, namun kita sudah sisipkan sebuah jumlah baru gitu. Nah, demikian. Ya itu istinafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau ini ya kalau saya lebih cenderung bahwa ini kita katakan sebagai waw ataf. Jadi ataf jumlah kepada jumlah. La mufradalaha wa ma'naha yadullu 'alal musanna. Nah, silakan. Tadi yang yulhaqu tadi dan yulhaqu bil musanna bi yeah. Tadi. Itu kan khamsatu manas. Dia apakah karena ada fasil ini fi'il itu mudhara'nya ya gitu. Iya. Bisa itu bisa pula dikarenakan dia muannas majazi. Iya, jadi bisa keduanya. Di samping terdapat fasil antara naibul fa'il dengan fi'ilnya, namun juga dia sekaligus dia berupa muannas majazi. Tapi andaikan dia pun muannas hakiki, tapi dikarenakan ada fasil di antara keduanya, juga huruf mudharahnya bisa menggunakan huruf mudharah ya. Ya, demikian. Pertanyaan bagus. Ada yang lain? Ya, kita lanjutkan. Walidha wa hiya mulhaqatun bil musanna fi i'rabihi turfa'u bil alifi wa tans wa tunsabu wa tujarru bil ya'i. Ya. Ini walidha fa hiya mulhaqatun bil musanna fi i'rabihi jumlah atau bukan jumlah ini? Kalau jumlah jumlah apa? Jumlah ismiyah ya. Berarti terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtada dan mana khabarnya? Lidha. Lidha itu satu kalimah itu. Ya, satu kalimah. Ah, itu berapa kalimah itu? Satu kalimah. Enggak, lidahnya. Lidah satu kalimah. Dua ya. Dua kalimah. Apa saja? Ya, huruf jar sama isim syarah ya. Ah, huruf jar sama isim syarah. Huruf jarnya lam, isim syarahnya dha. Iya. Kok bisa jadi mubtada? Syubhul jumlah. kan begitu ya. Sejak kapan syubhul jumlah bisa jadi mubtada? Iya, kan jar dan majrur sama seperti misalkan li Muhammadin, mungkin enggak li Muhammadin jadi mubtada? Muhammad bisa jadi mubtada, tapi li Muhammadin bisakah jadi mubtada? Iya, kan gitu. Iya, saya enggak menolak ya. Saya tidak mengingkari bahwa isim isyarah bisa jadi mubtada. Tapi ini masalahnya lidha, bukan isim isyarahnya. Lidha jar dan majrur, bisakah jar dan majrur atau syibul jumlah jadi mubtada? Seperti halnya mungkinkah li Muhammadin jadi mubtada, kan begitu. Nah, jadi gimana nih? Maka saya tanya, ini jumlah atau bukan jumlah? Ungkapan ini jumlah atau bukan jumlah? Walidha fahiyya mulhaqatun bil musanna fi arabihi. Hah? Jumlah ya? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mubtadanya mana? Ya, mana mubtadanya dan mana khabarnya? Mas Anto. Bang Budi. Mubtada muakhar, khabar muqaddam. Mana mubtada muakharnya? Mubtada muakharnya yang mana? Iya, mubtada muakharnya yang mana? Mulhaqatun mubtada muakhirnya ya. Mubtada muakhirnya mulhaqatun, khabar muqaddamnya lidha ya. Jadi mulhaqatun lidha. Untuk ini adalah mulhaqatun, begitu ya. Ya, mubtada khabar jangan lupa ikhwah. Mubtada khabar itu adalah subjek predikat yang artinya maksudnya mengandung kata adalah gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, supaya anda bisa paham. Nah, Mas Anto, nemu? Iya ini. Hah? Iya itu kalau mubtada yang ulang tadi. Oh, hiya mubtada. Lalu khabarnya? Mulhaqatun. Apa bahasa Indonesia berarti hiya mulhaqatun? Kalau memang itu mubtada khabar berarti apa bahasa Indonesia? Dia adalah mulhaq bil musanna. Ya. Enggak usah kita maknai. Dia adalah mulhaq bil musanna. Baik. Dia adalah mulhaq bil musanna. Dianya ke mana? Iya. Iya. Ya memang begitu. Jadi wal alfaz ataupun wa khamsatul alfaz, kelima lafaz tersebut mulhaqatun bil musanna fi i'rabihi. Kan begitu? Nah, lidha sebagai muta'alliq bagi jumlah tersebut. Sama seperti misalkan ilal masjidi Muhammadun dhahibun. Kan begitu? Ilal masjidi Muhammadun dhahibun. Itu jumlah atau bukan jumlah? Jumlah. Kenapa? Karena di dalamnya ada subjek predikat. Ada yang diterangkan dan ada yang menerangkan. Selama di dalam ungkapan tersebut ada yang diterangkan dan ada yang menerangkan, berarti jumlah. Tapi kalau ungkapan itu tidak ada yang diterangkan dan tidak ada yang menerangkan, berarti bukan jumlah. Belum jumlah. Tapi kalau di dalam sebuah ungkapan sudah ada yang diterangkan dan sudah ada yang menerangkan, pasti jumlah. Yang diterangkan kita sebut dengan musnad ilaih. Yang menerangkan kita istilahkan dengan musnad. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, yang diterangkan kita istilahkan dengan subjek dan yang menerangkan kita istilahkan dengan predikat. Nah kan begitu. Bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, ya kan? Iya, bebas ada di mana-mana. Iya, hiya mubtada. Dan khabarnya mulhaqah. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena memang itulah yang diterangkan. Hiya di situ dalam keadaan diterangkan dan mulhaqah dalam keadaan menerangkan. Iya, tadi mau jawab itu juga cuma karena ada wali di sini. Iya. Iya, mubtadanya tengah. Iya, jadi karena memang begitu. Ketika kita jumpai simbol jumlah berarti kita cari muta'alliqnya ke mana gitu. Iyalah pastinya. Gitu ya? Iya. Mana muta'alliqnya? Heeh. Muta'alliq. Iya, muta'alliq bagi si lidha kan? Ya itu dia. Kalau bil musanna, muta'alliqnya mulhaq. Gitu. Kalau bil oh iya, mulhaqah, benar. Mulhaqatan bil musanna. Ya, muta'alliqnya mulhaqah. Iya. Nah, fi i'rabihi juga muta'alliqnya mulhaqah. Ya, mulhaqah bil musanna fi i'rabihi. Jadi, bil musanna itu mulhaq apa muta'alliq pertama, fi i'rabihi itu muta'alliq kedua bagi mulhaqah. Ya, kalau susunan dibalik gimana? Ya, fihi katanya tadi. Iya. Fa hiya mulhaqatun bil musanna fi i'rabihi lidha. Nah, begitu. Maka dia adalah mulhaq bil musanna di dalam pengi'rabannya oleh karena itu. Kan gitu ya. Iya, oleh karena itu. Ya cuma kan dalam bahasa kita pun oleh karena itu biasanya juga selalu didulukan kan gitu. Ya, oleh karena itu, ya oleh karena penjelasan-penjelasan tadi, ya dha musyaru ilaihnya kembali kepada penjelasan-penjelasan di atas. Oleh karena itu, maka dia dianggap sebagai isim musanna ataupun adalah mulhaq bil musanna fi i'rabihi. Apa tafsirannya? Tafsirannya turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tujarru bil ya. Jadi tafsirannya artinya mulhaq bil musanna tersebut dirafakkan dengan alif, dinasobkan dan dijarkan dengan ya. Itulah dia tafsirannya. Ketika kita bilang mulhaqatun bil musanna fi i'rabihi, maka tafsirannya berarti mulhaq bil musanna ini atau kelima lafaz tadi itu kalau rafak pakai alif, kalau nasob dan kalau jar pakai ya. Begitu maksudnya. Iya. Itu tafsirannya. Kenapa? Karena kita ungkapkan kelima lafaz ini adalah mulhaqatun bil musanna fi i'rabihi. Berarti tafsirannya kalau misalkan kelima lafaz itu rafa, maka tanda rafanya alif. Kalau kelima lafaz itu nasab, maka tanda nasabnya ya. Kalau kelima lafaz tersebut lagi jar, maka tanda jarnya juga ya. Nah, begitu. Heeh. Sama dan seterusnya ini tafsiriyah lah. Iya. Tepat. Ya, ada pertanyaan? Lanjutkan bacaannya. Wa fi ma yali syarhu mujazi listi'mali. Baik, sebentar. Mujaz. Ini sigah apa ini? Cari wazannya dulu supaya kita tahu itu sigah apa. Sigah apa itu mufa'al? Sigah isim maf'ul. Isim maf'ul termasuk isim si? Iya. Jadi berarti kira-kira udah dapat enggak clue-nya? Iya. Listi'mali. Apa bahasa Indonesia lafaz? Lafaz. Kira-kira ketika kita sambung ke kalimat-kalimat berikutnya, ini maksudnya apa bahasa Indonesianya? Iya, kira-kira kalau ditebak. Kalau misalkan disambung ke ungkapan berikutnya, ya ke apa namanya? Ah iya, itu berarti kira-kira apa bahasa Indonesianya? Kila dan kilta ada berapa jumlahnya? Dua. Nah, kila dan kilta itu lafaz atau bukan lafaz? Lafaz. Nah, jadi berarti kira-kira udah bisa tebak nggak apa itu? Ya berarti bagaimana bentuk musanna lafzun? Iya, itu dia. Kenapa? Karena kita tahu ada dua di belakangnya. Ada dua berarti ini adalah isim musanna. Dan di atas kan kita sudah bahas hadfun nunil musanna idha kana mudhafan. Jangan lupa ya, pembahasan poin 2, hadfun nunil musanna idha kana mudhafan. Nah di sini ya. Oh di cetakan saya punya ada titiknya. Kau ya. Iya. Seharusnya. Iya. Kalau kita mengikuti kaidah penulisan yang sudah dibakukan di zaman akhir ini ya, seharusnya pakai titik ya. Kecuali kalau dia masih apa namanya ya. Iya, kalau masih pakai kaidah penulisan zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Baik. Jadi berarti listi'mali lafzain. Heeh. Kila wa kilta. Iya, jadi lafzainunnya enggak ada karena mudhaf. Iya, karena mudhaf ya. Dan mudhaf nilainya adalah kila. Dan iya, kila wa kilta. Nah, lafzai sendiri ya. Yang Arabnya adalah majrur sebagai iya mudhaf ilaih. Yang mudhafnya adalah istimal. Iya, oleh karena itulah tanda jarnya dengan iya. Baik, masya Allah. Kenapa tanda jarnya pakai iya? Kenapa enggak pakai kasrah? Iya. Sebenarnya pertanyaannya balik-balik aja ya. Baik. Yali bahasa Indonesia adalah berikut. Berikut. Berikut itu berikut ini. Berikut itu masuk kategori kalimat jenis isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim ya. Masuk kategori jenis isim ya. Berikut. Berikut masuk kategori jenis isim. Berarti yali adalah isim. Ya, yali isim ya. Yali isim, terus isimnya ini i'rabnya adalah kalau versi kan ini kan sering membaca apa? Sering membaca Dursulullah. Iya, kan jadi seperti mayali, timayali. Heeh. Kita sebenarnya kalau diartikan memang pada berikut ini kan gitu. Pada berikut ini gitu ya. Pada berikut ini ya. Kita dahulunya kurang. Iya, baik. Baik. Oke, kalau begitu saya tanya, wa fima yali atau fima yali, ya fima yalinya saja, fima yali itu ada berapa kalimat? Dua. Fima yali ada dua kalimat. Berarti berapa kalimat? Berapa kalimat? Tiga kalimat. Kalimat pertama adalah fi, huruf jar. Kalimat kedua adalah apa itu ma itu? Ma masdariyah. Eh? Ma masdariyah itu huruf atau isim atau fiil? Ma masdariyah huruf. Huruf ya. Ma masdariyah huruf. Kemudian huruf bisa kemasukan huruf jar. Eh? Huruf kemasukan huruf jar. Gimana kira-kira? Nah, maaf. Gimana menurut Mas Gulam? Isim mausul. Baik. Ya, kenal isim mausul, Mas Rayyan? Kenal ya? Apa ketentuan isim mausul? Berarti belum kenal isim mausul. Apa ketentuan isim mausul, Mas Santo? Iya, harus ada silah. Silah berupa apa, Bang Budi? Berupa jumlah. Jumlah ada berapa pola, Mas Ryan? Dua. Ada dua pola. Apa saja? Nah, ketika kita katakan silah berupa jumlah, berarti bisa saja jumlahnya ismiyah, bisa saja jumlahnya fi'liyah. Nah, kalau memang kita sudah sepakat bahwa ma ini adalah mausul, adalah isim mausul, ya, maka berarti kita harus nentuin mana silahnya, dan yang silah tersebut mesti berupa jumlah. Terserah apakah jumlahnya ismiyah ataukah jumlahnya fi'liyah, kan begitu. Nah, mana silahnya kira-kira, Mas Rayyan? Yali. Silahnya yali. Nah, yali ini jumlah apa? Mas Gulam. Sirah apa nggak tahu? Sirahnya sirah apa? Sirah fiil, fiil apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari binanya apa? Bina apa ini? Bina sahih atau bina mu'tal? Bina mu'tal. Bina mutal itu ada lima. Misal ajwaf, naqis, latif atau multawi. Naqis. Bina mutal, naqis ya. Naqis itu adalah yang lam fiilnya berupa huruf illah. Lam fiilnya berupa huruf illah, berarti ainnya dan fa'nya berupa huruf sahih. Begitu kan? Mana ainnya dan mana fa'nya? Mana ainnya dan mana fa'nya? Nah. Hah? Gimana, Mas Gula? Bang Budi. Yali ini isim fiil atau apa ini? Fiil. Fiil ya, fiil apa? Fiil mudhari. Binanya bina apa ini? Lafif. Bina lafif ya. Bina lafif adalah bina. Ya, bina lafif itu adalah ya, bina yang melilit. Yang multawi itu, yang multawi. Multawi. Apa itu bina? Ain fiil dan lam fiilnya huruf illah. Ain fiil dan lam fiilnya yang huruf illah. Mana ain fiil yang huruf illah tersebut? Mana lam fiil yang huruf illah tersebut? Lamutil. Nah, yang lamutilnya ya. Ya, ain fiilnya dibuang. Kenapa ain fiilnya dibuang? Bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun. Apa wazannya, Li? Kalau enggak yang yu. Wazannya, wazannya. Yafilu. Gimana ceritanya yafilu bisa ketemu dua sukun? ini karena kan kan lamnya itu huruf sahih. Lamnya huruf sehat. Lamnya huruf sahih atau huruf illah? Yang lam ini sahih. Ya kan ya lam ya. Lamnya itu huruf sehat. Ya. Kan ya ya ilu. Ya. Jadi di rocker namanya harokatnya. Yaf'ilu. Oh karena ah karena dia ini jadi di rocker. Ketika di rocker maka jadilah ya yali yali yu gitu ya. Ya. Ya yali yu. Nah, terus karena berat ya terakhir doma jadi harokatnya kok bisa berat? Karena sebelumnya kasro. Tapi yali yu. Nah, gimana Pak Saif? Bina apa nih Pak Saif? Bina mutal. Mutal mutal yang mana? Mutal yang masuk atau mutal? Apa itu? Yang tadi buang dulu. Jawabannya berada di fa. Ah, berada di fa dan di ai dan di lam. Berada di fa dan di lam. Nah, kemudian mana faul kalimah yang huruf illah tersebut? Kenapa dibuang? Iya. Baik, ahsanta. Nah, jadi ini adalah bina multawi. Ya. Apa itu bina multawi? Yaitu yang fa fiilnya dan lam fiilnya berupa huruf illah. Fa fiilnya dan lam fiilnya berupa huruf illah. Nah, mana di sini lam fiilnya? Huruf ya tersebut. Mana ain fiilnya? Ya, huruf lam. Karena memang cuma huruf cuma ain fiilnya lah yang huruf sahih. Sementara mana fiilnya yang berupa huruf illah itu? Fa fiilnya dibuang. Kenapa bisa dibuang seperti wasaba? Iya. Nah, begitu. Wasaba yasibu. Nah, begitu juga dengan ini yang berarti ini fiil madhinya adalah waliya yali. Apa bahasanya si waliya? Iya, mengikuti kan gitu ya. Jadi yali berarti ikut ya, ataupun yang mengikuti. Wa fi ma yali berarti yali ini adalah fiil mudhari. Ya, yali adalah fiil mudhari yang berarti harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Kembalinya ke iya, kembalinya ke ma itu. Apa bahasa Indonesia ma? Apa ataupun sesuatu. Fima yali pada sesuatu yang akan datang ini. Pada sesuatu yang akan datang ini. Wa fima yali dan pada sesuatu yang akan datang ini. Itulah bahasa Indonesia asli dari fima yali. Yang kemudian kita singkat dengan pada berikut ini. Hah? Nah, sekarang pertanyaan saya, wa fi ma yali syarhun mujazun listi'mali lafdhi kila wa kilta. Ini jumlah, ungkapan ini sudah jumlah atau belum jumlah? Yang mulai dari satu. Iya, ini wa fi ma yali syarhun mujazun listi'mali lafdhi kila wa kilta. Menurut pandangan antum, ini ungkapan ini sudah jumlah atau belum jumlah? Ingat tadi ketentuannya. Jika antum lihat di dalamnya sudah terdapat subjek dan predikat berarti jumlah. Namun jika antum lihat belum ada subjek dan predikat berarti belum jumlah. Hah? Sudah? Udah. Mana? Mana kalau begitu subjeknya? Mana yang diterangkan di situ? Yang diterangkan ma. Yang diterangkan ma? Ma, bukankah ma justru majrur dari fi? Ya, pada sesuatu di dalam sesuatu berikut ini kan gitu kan? Pada sesuatu yang akan dan pada sesuatu yang akan datang ini penjelasan ringkas, penjelasan simpel di dalam penggunaan dua lafaz kila dan kilta. Ya. pada apa saja yang akan datang ini, ya, pada apa saja yang akan datang ini, penjelasan ringkas di dalam penggunaan ataupun bagi penggunaan lafaz kila dan kilta. Hah? Nah, kalau begitu ini berarti jumlah. Mana subjek dan mana predikatnya? Atau langsung saja subjeknya berupa apa, predikatnya berupa apa? Subjeknya berupa isim. Iya, berupa apa? Berupa fa'il, berupa naibul fa'il, berupa apa? Iya. Dan di dalam apa-apa yang akan datang, ya, dan di dalam apa saja yang akan datang, berarti nanti, ya, sebentar lagi yang akan datang berikut ini, ya, kalau kita bahas misalnya, dan pada berikut ini, ya, dan pada berikut ini, syarhun mujazun listi'mali. Nah, apa itu? Sebagai apa itu? Syarhun sebagai khabar. Mana mubtada'nya? Jumlah fi'liyah ini adalah penjelasan. Itulah dia. Gimana Mas Anta? Jumlah fi'liyah ini, ya. Jumlah fi'liyah ini. Kalau fi'liyah sarunnya subjek itu. Sebenarnya fa'il dari jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah, mana fa'ilnya, mana fi'ilnya? Karena ini kan pada apa-apa, ya, yang berikut ini adalah, ya, penjelasan. Nah, ini udah. Oh. Itu. Gimana? Sarunya mubtada. Syarhun mubtada. Khabarnya? Khabarnya imayani. Mubtadanya di belakang ini. Iya. Kok bisa mubtadanya di belakang? Keluar yang mah gini, Ustaz. Iya, iya. Ustaz. Iya. Itu sudah. Hah? Apa yang mahdzuf? Enggak. Gimana Pak Syekh? Karena khabarnya apa? Subul jumlah. Karena khabarnya subul jumlah dan mubtadanya nakirah. Iya. Baik, demikian. Jadi ini adalah mubtada muakhar khabar muqaddam. Itulah kenapa orang sering bilang mubtada muakhar khabar muqaddam aja enggak tahu udah bicara. Kan ya. Iya, jadi khabar muqaddamnya adalah syibuhul jumlah fi ma yali. Jadi fi ma yali adalah khabar. Khabar muqaddam. Yang mubtada muakhirnya adalah syarhun mujaz. Nah, jadi karena dia mubtada muakhir, ya mau enggak mau memang adalahnya tetap ada di tengah-tengah tadi. Itu kan? Iya. Tapi bukan berarti bisa kita katakan syarhun mujaz adalah khabar. Kenapa? Karena enggak mungkin mubtada berupa syibuhul jumlah. Maka solusinya kita katakanlah khabarnya yang di apa, khabarnya yang di depan, mubtada yang di belakang, gitu loh. Itu solusi yang bisa kita berikan. Jumlah, iyalah, kan ada fi itu jar, kemudian ada isim mausul ma, berarti jar dan majrur. Tapi kalau ma sama sila mausulnya lah mana jarabun? Ma sama? Sama bil mudhari. Kok bisa ma-nya lama lalu minal irof? Oh, silahnya. Oh, silahnya. Kalau ma-nya ya fi mahali jarin lah. Namanya dijarkan oleh oleh fi, kan? Nah, begitu. Mafhum nih? Jelas ya? Jadi, wa fi ma yali syarhun mujaz listi'mali lafza kila wa kilta adalah jumlah. Kenapa kita bisa bilang jumlah? Karena memang kita dapatis yang diterangkan dan yang menerangkan. Yang diterangkan adalah syarhun mujaz, yang menerangkan fima yali. Jadi berikut ini, ya, yang berada di dalam pernyataan berikut ini adalah keterangan simple, keterangan mudah, keterangan ringkas terkait penggunaan lafaz kila dan kilta. Barulah kita masuk pada keterangan tersebut. Nah, begitu. Ah. Nah, ya. Fa'il iya, sekaligus robit bagi si isim mausul, tepat. Iya, ahsan. Karena memang silah, ya, yang berupa jumlah itu mesti ada pengikat antara si jumlah dengan si isim mausulnya untuk menyatakan bahwa si jumlah tersebut adalah silah si bagi si isim mausul. Karena kalau seandainya si jumlah itu tidak terdapat robit ataupun tidak terdapat pengikat kepada si isim mausulnya, ya maka berarti bisa jadi dia bukan silah bagi si isim mausul tersebut. Jadi, pengikatnya sama yang mana? Ya, pengikatnya berupa dhamir mustatir yang kembali kepada si ma itu sendiri. Ya. Nah, jelas ini? Iya, muter ya. Iya. Ya kan dhamir ya, walaupun mustatir kan dhamir kan? Iya. Kan gitu ya. Iya. Iya, walaupun mustatir kan tetap dhamir ya. Makanya saya selalu berikan catatan ke antum ikhwah, jangan lupa bahwa dhamir itu terbagi kepada dua, bariz dan mustatir. Jangan lupakan kalau mustatir itu adalah dhamir. Jadi dhamir itu jangan lupa terbagi kepada dua, bariz dan mustatir. Jadi yang mustatir itu juga adalah dhamir ya. Itu jangan lupakan. Nah begitu. Jadi saat enggak kita temui fa'il berupa isim zahir, tapi juga enggak kita temui di situ dhamir, berarti dhamirnya mustatir gitu loh. Ya seperti di sini yali, kan enggak ada lafaz dhamir di situ. Beda kalau misalkan yadhhabani, ada lafaz dhamirnya. Beda misalkan kalau taf'alina ataupun tadhhabina, ada lafaz dhamirnya. Tapi kalau tadhhabu, mana lafaz dhamirnya? Enggak ada. Maka disitulah yang kita sebut dengan dhamir mustatir. Jadi itulah makna letter like-nya. Wa fima yali, dan pada sesuatu yang akan datang adalah penjelasan ringkas untuk penggunaan lafaz kila dan kilta. Ya ini jumlah. Karena di dalamnya ada subjek dan predikat. Nah begitu. Udah lewat jam 10 ikhwah. Kita cukupkan dulu ya. Ya biar enggak malam sekali ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.